Konsultasi Syariah. Hukum jual beli konsinyasi. Pertanyaan: apa hukum konsinyasi? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ada beberapa pendekatan untuk kasus konsinyasi di tempat kita dan kesimpulannya semua boleh. Pertama, akad mudharabah, di mana pemilik barang sebagai pemodal dan orang yang menjualkan sebagai mudharib. Akad ini tergambar seperti praktek berikut. Si A pemilik toko buku. Di kota X, sedang ada pameran buku. Lalu si B menawarkan diri menjualkan bukunya si A dengan sistem konsinyasi. Dibayar sesuai yang laku, dan si B mendapatkan diskon 30% dari setiap buku yang laku. Sisa buku yang tidak laku dikembalikan. Dalam posisi si A sebagai sahibul mal, sementara si B sebagai mudharib. Modal usaha yang dijalankan dalam bentuk buku. Praktek semacam ini banyak dilakukan para sahabat. Menjalankan misi dagang untuk barang milik orang lain, kemudian bagi hasil atau diberi persenan sesuai jumlah yang laku. Kedua, wakalah bil ujrah. Posisi pemilik barang sebagai yang mewakilkan, atau al-mukil, sementara penjual sebagai wakilnya. Selanjutnya mereka menetapkan adanya ujrah, atau upah, sesuai kesepakatan. Selanjutnya, akad yang berlangsung adalah akad ijarah. Dalam wakalah bil ujrah, disyaratkan upah yang disepakati harus jelas. Ibnu Qudamah mengatakan, upah ijarah disyaratkan harus jelas. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Bagaimana jika tidak disepakati atau belum disebutkan di awal akad? Nilai upah bisa ditetapkan menyusul, mengacu pada nilai upah standar yang umumnya berlaku di masyarakat, atau ujrah mithl. Dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah dinyatakan, jika ada orang yang mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas tertentu namun belum menyebutkan upahnya, maka dia berhak mendapatkan upah standar sesuai nilai kerjanya. Untuk menerapkan ini, berarti posisi pemilik barang sebagai orang yang mewakilkan, sementara posisi penjual sebagai wakil. Wakil berhak mendapatkan upah tertentu. Misal, pasarkan 10 barang ini selama sebulan, laku berapapun, kamu saya kasih upah 1 juta. Ketiga, akad ju'alah. Jenis akad ketiga yang bisa dilakukan adalah akad ju'alah, di mana posisi pembawa barang sebagai maklar atau simsar yang mendapatkan upah berdasarkan barang yang laku. Upah ini disebut al-ju'al. Misalnya, saya titipkan 100 eksemplar buku ini dengan harga Rp35.000 per buku. Jika laku, kamu dapat 30% per buku dan sisanya yang tidak laku dikembalikan. Transaksi semacam ini dibolehkan. Imam Bukhari menyebutkan beberapa keterangan ulama. Menurut Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim An-Nakhai, dan Hasan Al-Basri, upah maklar itu dibolehkan. Ibnu Abbas mengatakan, tidak masalah pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini. Jika laku lebih dari sekian, selisihnya milikmu. Ibnu Sirin juga mengatakan, tidak masalah jika pemilik barang mengatakan, jualkan dengan harga sekian, nanti keuntungannya milikmu, atau keuntungannya kita bagi. Berdasarkan keterangan di atas, harga jual untuk maklar atau orang yang memasarkan barang ada dua. Pertama, berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemilik barang, dan posisi maklar berhak mendapatkan upah atau fee sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, maklar tidak boleh menaikkan harga. Kedua, diberi kebebasan untuk menetapkan harga sendiri atas seizin pemilik barang. Dan maklar berhak mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga dari pemilik barang. Demikian, Allahu a'lam.